Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih berada pada penjelasan bab ta'zim hurmatil muslimin, agungnya kehormatan kaum muslimin, dan penjelasan tentang hak-hak mereka, apa yang hendaknya kita tunaikan bagi mereka. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan ada sedikit nasihat untuk kita bersama terkait dengan bab ini, bab ta'zim hurmatil muslimin, agungnya kehormatan kaum muslimin, yaitu para ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kami ingin mengingatkan kembali kepada kita semua untuk lebih berhati-hati di dalam menukil atau menceritakan tentang suatu berita kepada orang lain, baik itu antara ikhwan kepada ikhwan yang lainnya, atau kepada atau antara akhwat dengan akhwat yang lainnya. Tidak jarang para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, hal-hal seperti ini menjadi sebab penukilan-penukilan berita, cerita-cerita yang kita sampaikan kepada ikhwan kita atau para akhwat, itu menjadi sebab munculnya permusuhan, munculnya perselisihan, munculnya kesalahpahaman, munculnya ketersinggungan, dan lain sebagainya. Maka hendaknya kita lebih bijaksana, lebih berhati-hati lagi di dalam menceritakan atau mengkhabarkan berita-berita kepada orang lain. Walaupun kita katakan berita itu benar, para ulama rahimahullah dalam kaidah mereka mengatakan tidak semua ucapan yang benar itu harus disampaikan. Laisa kullu ma yuqalu yuqal. Tidak semua berita ucapan yang benar itu bisa disampaikan. Walaisa kullu ma yuqalu yuqalu fi kulli zamanin wa makan. Dan tidak semua berita yang harus disampaikan itu dia disampaikan di setiap tempat dan setiap waktu, sehingga kita harus lebih berhati-hati lagi, jangan sampai dikarenakan berita-berita tersebut kita anggaplah berita itu benar, apalagi itu hanya sekedar qil wa qal, katanya berita yang belum jelas. Bagaimana semestinya? Jangan sampai hal-hal seperti itu menjadi perkara yang mengganggu ukhuwah di antara kita, merenggangkan hubungan di antara kita. Kita khawatir penukilan-penukilan seperti itu masuk kepada sabda Rasulullah atau ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah namam wa la yadkhulul jannah qattat, tidak masuk jannah orang yang suka namimah. Jadi naqlul akhbar li jihatil ifsad, menukilkan kabar kepada si A si B untuk tujuan ifsad, untuk tujuan jelek. Terkadang seorang memang tujuannya bukan tujuan jelek, dia sekedar ingin menginformasikan kepada kawannya. Kalau kita di kalangan kita seumpama, di kalangan ikhwan atau akhwat seumpama, ketika ta'alim seperti ini, setelah ta'alim kita menceritakan apa yang terjadi di ta'alim tadi kepada orang lain, peristiwa yang terjadi tadi ketika ta'alim, fulan bicara tentangmu atau fulana bicara tentangmu, kita katakan seandainya itu benar, maka yang seperti ini tidak semestinya para ikhwah wal akhwat untuk menukilkan kepada orang lain. Tidak penting, tidak perlu. Hal seperti itu hanya memicu permusuhan, perselisihan, tutup rapat-rapat. Kalau seandainya pun benar-benar terjadi, lalu bagaimana jika hal itu tidak terjadi? Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah akan menimbulkan permusuhan dan umumun sayyi'ah, persangkaan-persangkaan yang buruk kepada orang yang dibicarakan, kepada orang yang diceritakan, dan mereka itu adalah ikhwan kita sendiri, akhwat kita sendiri. Sehingga berhati-hatilah, kita sayangi ukhuwah kita ini, kita hormati ukhuwah kita ini, kita jaga ukhuwah kita ini, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sering mendengar ayat, semuanya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah keadaannya. Ukhuwah ini tidak akan terpecah, ukhuwah ini tidak akan renggang sampai kita sendirilah yang berusaha untuk merenggangkan ukhuwah ini. Allah telah memberikan anugerah ukhuwah dan Allah tidak akan mencabutnya, karena Allah tidak pernah berlaku zalim kepada hambanya sampai kita sendiri yang berusaha mencari cara bagaimana ukhuwah ini hilang dari kita. Sehingga jauhilah menukilkan berita-berita yang sensitif, berita-berita yang sifatnya privasi terkait dengan harga diri atau kepribadian saudara kita, keluarganya, dan hal-hal yang selain itu yang bisa memicu kebencian atau kesalahpahaman dan lain sebagainya. Ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, nasihat bagi kita semua para ikhwah wal akhwat demi keutuhan ukhuwah kita. Kemudian para ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan potongan hadis yang berikutnya dari hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wa iyadatul maridi, dan menjenguk orang yang sedang sakit. Ini hak yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ada lima hak yang harus kita tunaikan. Yang kedua adalah iyadatul marid, mengunjungi orang yang sedang sakit, menjenguk orang yang sedang sakit. Al-maridu idza marada wa qata'a fi baitihi fa inna lahu haqqan 'ala ikhwanihi al-muslimin an ya'uduhu wa yadhkuruhu aw yadhkiruhu ma yanbaghi an yadhkiruhu bihi. Seorang yang sakit apabila dia mengalami sakit dan tinggal di rumahnya, tinggal dia tidak bisa keluar rumah, maka dia memiliki hak yang harus dipenuhi oleh saudara-saudaranya muslim yang lainnya. Ucapan Syekh wan qata'a fi baitihi menunjukkan bahwa jika dia sakit tapi sakitnya itu tidak menghalangi dia untuk keluar rumah, untuk beraktivitas, tidak mengharuskan kita, tidak menjadikan wajib bagi kita untuk mengunjunginya. Dan ini juga dijelaskan dalam fatwa beliau yang lainnya bahwa sakit yang dimaksud yang dengannya kita diwajibkan untuk mengunjunginya adalah, atau yang menjadi hak bagi kita untuk mengunjunginya adalah sakit yang dengannya dia tertahan di rumahnya, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa mencari maisha seumpama, terbaring di kasurnya dan lain sebagainya. Adapun sakit biasa yang dia bisa keluar rumah, bisa mencari maisha, maka tidak termasuk dalam makna hadis ini. Maka orang yang memiliki sakit demikian, dia memiliki hak yang harus ditunaikan kepadanya oleh ikhwanuhu al-muslimin, oleh saudara-saudaranya kaum muslimin, yaitu an ya'uduhu, yaitu agar mereka menjenguknya, menjenguk orang yang sakit, saudara kita yang sedang sakit tersebut, di rumahnya atau di rumah sakit atau di suatu tempat tertentu yang dia tidak bisa keluar rumah, tidak bisa beraktivitas. Wa yudzakkiruhu ma yanbaghi an yudzakkiru bihi, dan mengingatkannya dengan perkara-perkara yang penting yang perlu untuk diingatkan. Dijenguk kemudian diperingatkan, diingatkan dengan perkara-perkara yang penting, dinasihati. Minat taubati wal wasiyati wa kathrati dzikri wal istighfari wa qiraati al-Qur'ani wa ghairi dzalika min al-a'mali shalihah. Baik itu berupa taubat, yakni dinasihati untuk banyak-banyak taubat, namun tentunya dengan cara yang baik, tidak digambarkan bahwa dia sedang sakaratul maut, tidak digambarkan bahwa dia sedang atau sebentar lagi akan meninggal seumpama kamu sakit parah, kayaknya enggak ada kesempatan lagi hidup, banyak-banyak taubat. Nah, tidak digambarkan seperti itu. Dengan nasihat yang baik, dengan kata-kata yang baik, wasiat, demikian pula dengan menyampaikan wasiat. Wa kafrati dzikri, untuk memperbanyak zikir. Ini di antara tujuan iyadatul marid, mengingatkan dia berbanyak zikir, ya akhi, insyaallah sakit antum ini menghapuskan dosa, menaikkan derajat. Wal istighfar, diingatkan pula untuk banyak beristighfar. Berbanyak di waktu senggang antum seumpama, alhamdulillah antum sini bisa meluangkan waktu untuk berzikir. Badan yang sakit tapi lisan masih bisa untuk berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, diingatkan. Banyak orang yang sakit tidak bisa lagi mengucapkan istighfar dan lain sebagainya. Wa qiraatil Qur'an, demikian pula memperbanyak baca Al-Qur'an. Wa ghairi dzalika minal a'mali shalihah, dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Diingatkan hal-hal yang seperti ini, tentunya dengan bahasa yang tidak terlalu serius sekali, yang semakin membuat mencekam suasana. Dia sudah sakit seperti itu, khawatir dia, takut dia, kemudian kita ingatkan, akhi taubat, akhi istighfar, malah menjadi mencekam suasana, seakan-akan ajal akan segera tiba, namun dihibur. Wa kadzalika yad'una lahu bisyifa, demikian pula doakan kesembuhan baginya, didoakan kesembuhan baginya dengan doa-doa yang masyru', yang adalah secara nas syariatnya, atau dengan bahasa-bahasa kita yang di situ terdapat doa kesembuhan. Seperti an yakulu, kata Syekh, dicontohkan oleh Syekh, la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Orang yang sakit doakan dengan la ba'sa tahurun insyaallah. Doakan secara lisan. Sekarang alhamdulillah di masa kita ini sangat mudah untuk mengucapkan, bukan untuk mengucapkan, untuk mengirimkan kata-kata la ba'sa tahurun insyaallah melalui stiker-stiker yang ada. Tapi perlu kita renungi lagi, apakah hanya sekedar mengirimkan itu bagian dari doa? Doa itu kan lafaz yang terlafazkan. Terkadang kita membaca, tek, kirim, selesai. Tutup lagi, tek, kirim, selesai. Hanya sekedar tekan tombol saja, pencet tombol saja, dikarenakan kemudahan wasilah yang ada. Tetapi hati kita tidak ada doa yang terpanjatkan. Lisan kita juga tidak teriring di sana lafaz-lafaz doa. Semoga Allah menyembuhkan muakhi, seumpama kita lafadzkan dalam doa ketika mengirim dengan hati yang ikhlas. Hanya sekedar copy, kemudian tempel stiker-stiker yang ada di WA. Lafaz tidak ada, di hati pun tidak ada. Hanya sekedar untuk meramaikan saja. Coba kita renungi lagi seperti ini, apakah ini bagian dari doa? Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, doa lafaz yang terucapkan dengan lisan. Didoakan saudara kita walaupun dari jarak jauh. Bahkan doa kita fi dhahril ghaib, dalam keadaan saudara kita tidak ada, dalam kesendirian kita, itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari keadaan yang mustajab insyaallah taala. Atau dengan asbaha dzalik, yang semisal dengan itu, labak satu hurun insyaallah, seumpama syafaakallah, semoga Allah segera menyembuhkanmu syifaan ajilan, dengan kesembuhan yang segera, tidak tertunda, ghairu ajil. Dan lafaz-lafaz yang lainnya bebas dengan doa-doa yang lainnya. Wa iyadatul maridi fardhu kifayah, kata Syekh, dan menjenguk orang yang sakit itu fardhu kifayah, hukumnya fardhu kifayah, wajib kifayah menjenguk orang yang sedang sakit. La budda an ya'udal muslimuna akhahum, kaum muslimin harus, wajib bagi mereka untuk menjenguk saudara mereka yang sedang sakit, fardhu kifayah. Wa idza adahu wahidun minhum hasalat bihil kifayatu, apabila ada salah seorang dari mereka yang menjenguknya, maka sudah terlaksana fardhu kifayah. Tetapi jika tidak ada yang menjenguknya, maka kewajiban itu tetap ada, dan berdosa orang-orang yang mengetahuinya. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini juga perkara yang harus kita perhatikan. Kenapa ada syariat seperti ini? Di antaranya adalah ukhuwah. Dengan adanya iyadatul marid, terkhusus bagi orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, barangkali kalau jauh atau dalam keadaan kita pun tidak sempat, banyak pekerjaan, banyak kesibukan seumpama, karena memang betul-betul tidak sanggup, tidak mampu, tidak ada waktu, bukan dikarenakan dibuat-buat, barangkali itu uzur. Waqad takunu fardhu 'ainin, waqad takunu fardhu 'ainin idza kana al-maridu min al-aqaribi, dan bisa jadi iyadatul marid itu menjadi fardhu 'ain, menjenguk orang yang sakit. Takunu fardhu 'ainin, menjenguk orang yang sakit itu menjadi fardhu ain jika orang yang sakit itu adalah aqarib, karib kerabat, sanak family, orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita, hubungan darah. Bisa jadi, kata Syekh, menjadi fardhu ain. Wa uddit iyadatuhu minas silati, dan iyadah dia, dia menjenguk orang yang sakit dari kalangan akharib dia, itu tergolong atau dihitung sebagai bentuk menyambung tali kekerabatan. Berarti jika mereka akharib, ada hak yang lebih lagi. Bisa jadi, kata Syekh, itu fardhu ain, dan kita menjenguk dia itu bagian dari as-silah, menyambung hubungan tali silaturahmi. Fa inna silatal arham wajibatun fatakunu fardhu ainin, karena kata Syekh, menyambung tali silaturahmi itu hukumnya wajib, maka iyadatul marid menjadi wajib, kata Syekh, fardhu ain. Yang muhim, hukum asalnya adalah fardhu kifayah, namun dalam keadaan tertentu, dan inilah syariat Islam, terkadang dalam keadaan tertentu dia bisa berubah dikarenakan hikmah yang ada. Kalau kita kemarin seumpama sholat shofnya renggang, banyak yang komentar orang-orang yang tidak memahami ilmu, dianggap jika ada satu syariat tertentu kemudian tidak bisa berubah syariat tersebut dikarenakan tidak mengetahui kaidah-kaidahnya. sholat pakai masker seumpama, nggak boleh sholat pakai masker, harus hidung nempel seumpama, karena tidak mengetahui kaidahnya. Dikiranya jika ada satu permasalahan tertentu, kemudian permanen seperti itu permasalahannya, tidak bisa berubah-ubah. Sholat berdiri saja yang itu bagian dari wajib, atau dikatakan syarat, sebagian mengatakan rukun sholat, yang jika ditinggalkan batal sholatnya, itu bisa berubah. Ketika seorang sakit, dia boleh duduk, dia boleh berbaring, bahkan dia boleh hanya dengan mengedipkan matanya saja, mengisyaratkan dengan badan. Demikian pula sholat Jumat yang itu wajib, ketika dia safar bisa gugur kewajiban tersebut. Apalagi perkara-perkara yang tingkatannya di bawah itu, merenggangkan sholat, memakai masker, yang di situ khilaf para ulama, merapatkan sholat itu wajib atau sunnah, jumhur mengatakan sunnah, tapi kita berpendapat wajib karena dalil-dalil yang ada, itu bisa berubah. Dan perubahan itu tidak lantas kita meninggalkan sunnah, justru kita berpindah dari satu sunnah kepada sunnah yang lainnya. Sebagaimana ucapan Umar ketika dikatakan oleh sahabatnya, apakah engkau akan lari dari takdir Allah, wahai Umar? Maka Umar mengatakan, kita lari dari takdir Allah menuju takdir yang lainnya. Maka kita mengamalkan satu sunnah, meninggalkannya untuk mengamalkan sunnah yang lainnya. Sehingga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah hukum di dalam Islam terkadang berubah dikarenakan maslahat, bukan karena hawa nafsu, tapi dikarenakan perkara yang memang disyariatkan. Wa'alam anna al-ulama'a rahimahumullah dhakaru li'iyadati al-maridi adaban minha alla yukthir al-a'idu li-maridin muhadathatahu bisu'ali an halihi wa an naumihi wa aklihi wa syurbihi wa ma asbaha dhalik. Ada beberapa adab yang disebutkan oleh para ulama ketika seseorang ingin iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Mengunjungi orang yang sakit, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan. Demikian Islam, fi kulli ahwalihi, dalam setiap keadaannya itu ada adab-adabnya. Belajar ada adabnya, sholat ada adabnya, zakat ada adabnya, demikian pula iyadatul marid juga ada adabnya. Yang pertama kata mereka adalah alla yukthira al-a'idu limaridin muhadatsatahu. Seorang yang mengunjungi orang yang sakit tidak terlalu banyak bercerita atau bertanya-tanya. Tidak terlalu bertanya-tanya. Anhali, tentang keadaannya seumpama cerita, terus dia tanya terus. Wa'allamihi, tentang tidurnya. Bagaimana keadaan antum lagi? Tanya terus. Satu pertanyaan mungkin lah bahas, tapi kalau tanya terus segala halnya, terkadang memberatkan. Wa'allamihi, tentang tidurnya. Gimana antum tidurnya? Malam bangun gak? Mau subuh bangun gak? Nah, semua ditanya. Wa aklihi wa syurbihi, makan minumnya, ditanya. Bagaimana makan di rumah sakit ini? Apa lauknya? Sahurnya apa? Ditanya terus. Wa ma asbaha dzalik, dan yang lainnya. Tidak terlalu banyak-banyak bercerita, bertanya kepada orang yang sedang sakit tersebut. Illa idza kana ya'nasu bi hadza wa yusirru bihi. Kecuali, kata Syekh, jika orang yang sakit tersebut bisa terhibur atau dia bisa senang dengan hal-hal yang seperti itu, maka tidak mengapa. Kalau kita ajak dia ngobrol, kira-kira dia senang, gembira, meringankan sakitnya, maka seperti ini tidak mengapa, kata Syekh. Berarti ada model orang-orang tertentu. Kita lihat, kalau orangnya pendiam yang sedang sakit, dan jangan tanya terus menerus dia. Tapi kalau dia mungkin senang cerita, kita tanya dia makin senang, makin ngobrol, bahkan dia yang lebih banyak cerita ngobrolnya, kata Syekh, seperti ini tidak mengapa. Tapi kalau ada orang yang pendiam, ditanya terus seperti apa namanya, diinterogasi, maka seperti ini akan memberatkan. Maka dari ini kita harus memahami keadaan. Amma idza kana yatabajjiru wa la yuhibbu an yukthira ahadul kalam ma'ahu kama huwa halu ba'dil marda fa innaka la tatba'u mahul kalam wa la tudajjiruhu bil musa'alat. Adapun jika dia tidak suka atau terasa terganggu jika ada orang yang banyak cerita, banyak ngobrol ketika mengunjunginya, maka kata Syekh, jangan terlalu banyak bertanya dan cerita kepadanya, bisa mengganggu dia. Ya, kita lihat keadaannya. Kalau dia senang seumpama, kita lihat bisa dari wajahnya. Ketika kita tanya-tanya cerita seumpama, kita ajak dia bercanda, wajahnya ceria, semangat dia, maka berarti dia senang. Katanya Syekh, seperti ini tidak mengapa, kecuali kalau dia merasa terhibur. Tapi kalau dia semakin wajahnya tegang ketika kita ajak ngobrol cerita banyak, tanya-tanya, semakin sakit dia, maka jangan terlalu banyak diajak bicara. Lidzalika qali, lidzalika qalu. Oleh karena itu mereka para ulama mengatakan yan bagi an la yukthira al maqam indahu wa yuthil. Yani sepantasnya bagi orang yang menjenguk itu tidak berlama-lama ketika menjenguk. Ini enggak lama-lama. Jadi kita jenguk seumpama tanya kabar, kaif aki, kemudian kita serahkan bingkisan, serahkan hadiah, atau ada sedikit ta'awun dari kita seumpama ini akhi dari kami atau dari ikhwan atau dari keluarga atau dari siapa, sedikit mudah-mudahan bisa membantu. Duduk sebentar, tanya jawab, habis itu pulang. Tidak terlalu berlama-lama seperti itu. Satu jam, setengah jam seumpama atau berlama-lama. Li'annahu qad yakunu lahu hajah ma'a ahlihi aw fi nafsihi wa la yuhibbu an yutila al-julus indahu ahadun. Karena bisa jadi dia memiliki kebutuhan terhadap keluarganya atau dirinya, dia mau istirahat seumpama, atau ada kebutuhan yang perlu dia tunaikan. Nah, terkadang memang seperti itu, ada orang yang menjenguk tidak perhatian, cerita terus, dia cerita terus, dalam keadaan orang yang dikunjungi ini makin bertambah gelisah, tapi tidak paham dia dengan kode-kode keadaan dirinya. Kadang berubah dia duduknya seumpama, lihat kanan, lihat kiri, yang menjenguk tetap cerita saja, padahal kadang sudah dikasih kode. Gelisah orang yang duduk ini, orang yang dikunjungi, atau kadang tanya sana sini, kadang izin sebentar, maaf ya, ke belakang sebentar ya. Nah, datang ke depan lagi, cerita lagi dia, ngobrol terus. Nah, izin sebentar ke belakang lagi, depan cerita lagi. Nah, seperti ini berarti dia merasa terganggu. Kecuali seumpama dia ketika diajak cerita dia ada respon, maka tidak mengapa. Ya, tergantung keadaan lah. Semua itu tergantung keadaan. Fi kulli maqalin aw fi kulli halin halun akhar. Dalam satu keadaan ada keadaan tertentu. Lakin idza alimta annahu yasta'nisu bihadha wa yafrah fa innaka tanzur ma fihi al-maslahah. Ini kata Syekh. Tetapi kata Syekh, jika engkau tahu bahwa dengan hal itu, dengan lama-lama sikitlah dia bisa terhibur atau bisa dia senang, maka kamu bisa melihat bagaimana baiknya, bagaimana maslahatnya. Seumpama contohnya di rumah sakit, kan gak ada kawan, gak ada teman, ada sebagian yang tidak ada keluarganya. Kalau kita di situ, semakin lama dia semakin senang, karena tidak ada teman, tidak ada teman ngobrol atau tidak ada keluarga yang menemani. Ketika kita datang dia senang, semakin lama dia semakin senang. Tapi berbeda ketika di rumah, keumumannya orang akan merasa terganggu ketika ada tamu atau orang yang menjenguknya berlama-lama di situ. Al-muhim ya ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, dilihatlah maslahatnya. Jika memang dengan kita berlama-lama itu bisa membuat dia terhibur, senang, bahagia, meringankan bebannya, atau bisa kita menunggunya, membantunya, maka ini bahkan kita katakan lebih baik kalau kita bisa membantu dia di situ. Tetapi jika dengan kita berlama-lama mengunjunginya justru akan membuat dia terganggu, maka jangan berlama-lama. Ini adabnya. Sehingga intinya ya tidak permanen hukumnya seperti itu. Dalam satu keadaan tidak boleh berlama-lama, tidak. Seperti yang kita katakan tadi, semuanya itu tergantung maslahat. Karena ad-dinu mabniyun 'alal masalih. Agama Islam itu dibangun di atas maslahat. Kalau maslahatnya berlama-lama, maka di situ disunnahkan berlama-lama atau disukai berlama-lama. Tapi jika maslahatnya tidak berlama-lama, ya tidak berlama-lama. Dalam segala hal seperti itu. Dalam segala hal seperti itu. Dalam segala ibadah, bahkan ibadah yang tinggi sekalipun, jika maslahatnya ditinggalkan, maka ditinggalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala terkait dengan iyadatul marid. Masih ada beberapa permasalahan terkait dengan iyadatul marid. Iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, insyaallah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ila huna darsuna. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.